Nokia X200 Ultra, flagship baterai Jambo yang masih misteri, pendahuluan. Kalau bicara soal Nokia di era smartphone modern, rasanya seperti menonton comeback seorang legenda yang sempat hilang dari peredaran. Dulu, Nokia adalah raja yang tak terbantahkan. Sekarang, mereka berusaha keras merebut kembali kepercayaan konsumen dengan strategi yang cukup berani, melempar spesifikasi gahar dengan harga yang, katanya, lebih masuk akal dibanding kompetitor flagship mainstream. Nokia X200 Ultra muncul di tengah riuhnya bocoran dan rumor yang bertebaran di internet sejak akhir 2025. Yang menarik, sampai sekarang, awal Januari 2026, perangkat ini masih jadi teka-teki. Tidak ada pengumuman resmi dari HMD Global selaku pemegang lisensi Nokia, tidak ada unboxing dari reviewer ternama, bahkan tidak ada satupun toko resmi yang berani mencantumkan produk ini di katalog mereka. Tapi justru dari situlah menariknya. Bocoran yang beredar menyebut X200 Ultra sebagai flagship value for money dengan baterai jumbo 7000 mAh, kamera utama 108 megapiksel dan harga yang diklaim hanya separuh dari flagship Samsung atau iPhone sekelas. Pertanyaannya, apakah ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Penjelasan gambar, tampak belakang Nokia X200 Ultra 5G berwarna abu-abu metal dengan bodi premium dan modul kamera quad berlogo Zeiss. Ilustrasi desain Nokia X200 Ultra 5G yang menampilkan bodi metal premium dengan modul kamera quad Zeiss menegaskan positioning sebagai smartphone kelas atas. Spesifikasi di atas kertas terlalu bagus untuk dipercaya. Saya sudah cukup lama mengikuti perkembangan smartphone dan ada satu pola yang hampir selalu berlaku. Kalau ada bocoran yang kedengarannya fantastis tanpa konfirmasi resmi, biasanya angka-angkanya sedikit dilebih-lebihkan. Tapi mari kita bedah satu persatu klaim yang beredar soal Nokia X200 Ultra ini. Layar Super AMOLED 6,7 inci, standar flagship modern. Layar 6,7 inci dengan panel Super AMOLED sudah jadi standar untuk flagship di 2026. Resolusi 2560x3690 pixel yang diklaim untuk X200 Ultra menghasilkan kepadatan sekitar 490 ppi, cukup tajam untuk konsumsi konten apapun, dari scrolling media sosial sampai nonton film di layar kecil. Refresh rate 120Hz juga bukan lagi fitur eksklusif. Bahkan HP kelas menengah seperti Infinix Note 60 Pro sudah menawarkan hal serupa. Yang membedakan, biasanya ada di kualitas panel, akurasi warna, dan brightness peak, aspek yang sayangnya belum bisa kita konfirmasi tanpa unit review fisik. Komponen spesifikasi, layar 6,7 inci Super AMOLED 2560x3609 pixel, 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 780G, 5 nanometer, RAM, storage 8GB 256, 6GB atau 12GB 512GB. Kamera belakang 108 megapiksel wide plus 8 megapiksel ultra wide plus 5 megapiksel makro plus 2 megapiksel depth, kamera depan 32 megapiksel. Baterai 7000 mAh, fast charging 65 watt. OS Android 12, stok, fitur tambahan 5G, NFC, IP68, Dolby Atmos, jack 3,5 mm, Snapdragon 780G, chipset pertengahan yang solid, Qualcomm Snapdragon 780G adalah chipset kelas menengah atas yang dirilis pada 2021. Ini bukan chip flagship terbaru, tapi masih sangat mampu untuk tugas harian. Proses fabrikasi 5 nanometer membuatnya efisien dalam konsumsi daya, penting untuk mendukung baterai jumbo yang diklaim X200 Ultra miliki. GPU Adreno 660 cukup untuk main game tier menengah seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile di setting high. Tapi jangan harap bisa maksimal di Genshin Impact atau game terpoa terbaru dengan grafis ultra. Ini positioning yang jujur, flagship killer, bukan flagship sejati. Bandingkan dengan Advan Matcha yang mengusung Dimensity 7060, performa keduanya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda untuk penggunaan sehari-hari. Perbedaan baru terasa di benchmark dan gaming berat. Baterai 7000 mAh, game changer atau trade-off berat. Ini yang paling menarik sekaligus paling meragukan. Baterai 7000 mAh itu besar, sangat besar. Untuk konteks, flagship mainstream seperti Samsung Galaxy S24 Ultra hanya membawa baterai 5000 mAh. iPhone 15 Pro Max bahkan di bawah 5000 mAh. Baterai sebesar itu artinya daya tahan yang luar biasa dengan chipset efisien seperti Snapdragon 780G. Secara teoritis X200 Ultra bisa bertahan 2 hari penuh untuk penggunaan normal, bahkan lebih jika mode hemat daya diaktifkan. Fast charging 65 watt juga cukup untuk ngisi 0 sampai 100% dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak secepat charging 120 watt atau 180 watt yang ada di kompetitor Cina, tapi cukup praktis. Trade-off-nya berat dan ketebalan. Tidak ada cara untuk menjejalkan baterai 7000 mAh tanpa membuat ponsel jadi lebih berat dan tebal. Kalau estimasi kasarnya, HP ini kemungkinan besar mencapai 220 sampai 250 gram. Terasa banget di tangan setelah pemakaian lama. Catatan penting, ada juga rumor ekstrem yang menyebut X200 Ultra punya baterai 18.100 mAh dan kamera 200 megapiksel. Klaim ini hampir pasti berlebihan dan tidak masuk akal secara engineering. Baterai 18.100 mAh akan membuat ponsel seberat brick dan setebal power bank. Abaikan klaim semacam ini. Kamera 108 megapiksel. Megapiksel bukan segalanya. Kamera utama 108 megapiksel sudah jadi standar di flagship Xiaomi dan Samsung kelas atas. Sensor besar artinya lebih banyak cahaya yang bisa ditangkap, detail lebih tajam di kondisi ideal, dan fleksibilitas crop tanpa kehilangan kualitas terlalu banyak. Tapi megapiksel bukan satu-satunya faktor penentu kualitas foto. Software processing, algoritma HDR, stabilisasi gambar, dan kemampuan low light sama pentingnya. Bahkan lebih penting. Sayangnya tanpa unit review fisik, saya tidak bisa menilai apakah Nokia benar-benar mengoptimalkan sensor 108 megapiksel ini atau hanya mengandalkan angka besar untuk marketing. Setup quad kamera dengan ultra wide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth 2 megapiksel adalah kombinasi standar. Makro dan depth biasanya lebih untuk pelengkap daripada memberikan nilai tambah signifikan. Kamera depan 32 megapiksel cukup untuk selfie dan video call jernih. Harga dan ketersediaan. Ini bagian yang membingungkan. Menurut bocoran yang beredar, Nokia X200 Ultra dipatok dengan harga sekitar 6,3 juta rupiah untuk varian 8 GB, 256 GB, dan 13 juta rupiah untuk varian 12 GB, 512 GB. Harga ini cukup kompetitif, bahkan agresif untuk spesifikasi yang diklaim. Tapi ada masalah besar, tidak ada konfirmasi resmi dari HMD Global. Tidak ada pre-order, tidak ada listing di e-commerce resmi, tidak ada announcement di website Nokia Indonesia. Beberapa media lokal mengklaim X200 Ultra resmi hadir di awal Januari 2026, tapi tanpa sumber yang kredibel. Ini bukan pertama kalinya industri smartphone ini Indonesia dihebohkan dengan bocoran produk yang akhirnya tidak pernah benar-benar diluncurkan secara resmi atau diluncurkan dengan spesifikasi yang jauh berbeda dari rumor awal. Peringatan. Jika Anda menemukan listing X200 Ultra di marketplace dengan harga terlalu murah, waspadai kemungkinan penipuan atau unit replika kabodol. Selalu beli dari toko resmi atau distributor authorized. Perbandingan dengan kompetitor, apa yang bisa Anda dapat di harga serupa? Kalau kita asumsikan harga 6-13 juta itu akurat, mari kita lihat alternatif apa yang tersedia di pasaran saat ini. Samsung Galaxy A546G 6,4 juta rupiah, Samsung Galaxy A5045G adalah pilihan aman dengan dukungan ekosistem Samsung yang solid, update OS yang terjamin minimal 4 tahun, dan build quality yang konsisten. Layar 6,4 inci Super AMOLED 120 Hz, chipset Exynos 1380, triple kamera 50 megapiksel plus 5 megapiksel plus 5 megapiksel, dan baterai 5000 mAh. Kelebihan A54, brand recognition, after sales setiap service yang tersebar, dan software yang mature. Kekurangannya, performa chipset Exynos kadang inkonsisten dan baterai lebih kecil dari X200 Ultra. Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, 4,6 juta rupiah. Xiaomi selalu agresif di value for money. Redmi Note 12 Pro Plus datang dengan layar 6,67 inci, OLED 120 Hz chipset MediaTek, Dimensity 1800, kamera utama 200 megapiksel, plus 8 megapiksel, plus 2 megapiksel, baterai 5000 mAh dengan fast charging 120 watt yang super cepat. Dengan harga hampir 2 juta rupiah lebih murah dan kamera 200 megapiksel, Redmi Note 12 Pro Plus jadi kompetitor langsung kalau X200 Ultra benar-benar diluncurkan. Kelemahannya ada di software MIUI yang kadang bloated dan iklan bawaan yang mengganggu. Infinix Zero Ultra 5G 6,5 sampai 8 juta rupiah. Infinix Zero Ultra menawarkan layar 6,8 inci, AMOLED 120Hz, chipset Dimensity 920, triple kamera 108MP plus 16MP plus 5MP, dan fast charging 180 watt, tercepat di kelasnya. Baterainya memang lebih kecil, 4500 mAh, tapi charging super cepat mengkompensasi hal tersebut. Infinix punya value proposition yang mirip dengan Nokia X 200 Ultra. Spesifikasi tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Bedanya, Infinix sudah benar-benar ada di pasaran dan bisa dibeli sekarang. Kelebihan dan kekurangan, berdasarkan bocoran. Kelebihan potensial, baterai 7000 mAh yang menjanjikan daya tahan luar biasa. Kamera 108MP dengan potensi detail tinggi. Chipset Snapdragon 780J yang efisien dan mampu untuk gaming menengah. Layar Super AMOLED 120Hz dengan resolusi tinggi. Harga kompetitif untuk spesifikasi yang ditawarkan. Android stock yang ringan dan responsif. Fitur lengkap, 5G NFC, jack 3,5 mm, IP68. Kekurangan potensial, tidak ada konfirmasi resmi. Produk masih sangat spekulatif. Baterai jumbo berarti bodi lebih berat dan tebal. Chipset bukan flagship terbaru. Snapdragon 780G dari 2021. OS Android 12 saat kompetitor sudah Android 14. After sales service Nokia di Indonesia masih terbatas. Tidak ada track record update software yang jelas dari HMD. Apakah Nokia X 200 Ultra worth the wait? Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena produknya sendiri masih misteri. Tapi mari kita gunakan logika sederhana. Jika spesifikasi yang beredar itu akurat dan harganya memang di kisaran 6-13 juta rupiah, maka X 200 Ultra menawarkan value yang sangat menarik, terutama untuk Anda yang prioritas utamanya adalah daya tahan baterai ekstrim. Baterai 7000 mAh itu bukan main-main. Untuk pengguna heavy yang sering mobile, jarang deket charger atau butuh ponsel yang bisa lupa di-charge selama satu hari penuh tanpa cemas, ini bisa jadi selling point yang kuat. Tapi ada risiko besar. Tidak ada jaminan produk ini benar-benar launching. Dan kalaupun launching, bisa saja spesifikasi finalnya berbeda jauh dari bocoran. Saya sudah terlalu sering melihat skenario seperti ini di industri smartphone Indonesia. Saran saya, tunggu pengumuman resmi. Jangan terburu-buru pre-order dari sumber yang tidak jelas. Kalau Anda butuh HP sekarang dengan spesifikasi serupa, pertimbangkan alternatif yang sudah pasti ada seperti Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus atau Samsung Galaxy A54 5G. Kesimpulan, Nokia X 200 Ultra jika benar-benar ada adalah representasi dari strategi comeback Nokia yang berani menawarkan spesifikasi flagship killer dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Baterai 7000 mAh dan kamera 108MP adalah dua selling point utama yang bisa membedakannya dari kompetitor. Namun hingga artikel ini ditulis, 12 Januari 2026, tidak ada konfirmasi resmi dari HMD Global tentang keberadaan produk ini. Semua informasi yang beredar masih berupa bocoran dan spekulasi. Konsumen bijak sebaiknya menunggu announcement resmi sebelum mengambil keputusan pembelian. Yang pasti kompetisi di segmen 6-13 juta sangat ketat dengan banyak pilihan solid yang sudah tersedia di pasaran. Nokia harus benar-benar deliver produk yang sesuai ekspektasi atau lebih baik lagi jika ingin merebut kembali kepercayaan pasar Indonesia yang sudah lama ditinggalkan. Pertanyaan yang sering diajukan, apakah Nokia X 200 Ultra sudah resmi diluncurkan di Indonesia? Hingga 12 Januari 2026, belum ada pengumuman resmi dari HMD Global mengenai peluncuran Nokia X 200 Ultra di Indonesia. Informasi yang beredar masih berupa bocoran dan spekulasi dari berbagai sumber online. Sebaiknya tunggu konfirmasi resmi sebelum membeli. Berapa harga Nokia X 200 Ultra di Indonesia? Menurut bocoran, harga Nokia X 200 Ultra diperkirakan sekitar 6,3 juta rupiah untuk varian 8 GB 256 GB dan 13 juta rupiah untuk varian 12 GB 512 GB. Namun, angka ini belum dikonfirmasi secara resmi dan bisa berubah jika produk benar-benar diluncurkan. Berapa kapasitas baterai Nokia X 200 Ultra? Bocoran yang paling konsisten menyebutkan baterai 7000 mAh dengan fast charging 65 watt. Ada juga rumor ekstrem yang menyebut 18100 mAh. Namun klaim ini sangat tidak masuk akal secara teknis dan kemungkinan besar tidak akurat. chipset apa yang digunakan Nokia X200 Ultra. Nokia X200 Ultra diklaim menggunakan Qualcomm Snapdragon 780G, chipset kelas menengah atas dengan proses fabrikasi 5 nanometer yang dirilis pada 2021. Chipset ini cukup untuk gaming menengah dan penggunaan multitasking, meskipun bukan flagship terbaru. Apakah Nokia X200 Ultra worth it dibanding kompetitor? Jika spesifikasi dan harga yang beredar akurat, X200 Ultra menawarkan value yang kompetitif, terutama dari sisi baterai jumbo 7000 mAh. Namun, karena produk belum resmi diluncurkan, lebih aman mempertimbangkan alternatif yang sudah tersedia, seperti Samsung Galaxy A54 5G atau Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G yang sudah terbukti kualitasnya. Apakah Nokia X200 Ultra tahan air? Menurut bocoran, Nokia X200 Ultra akan dilengkapi sertifikasi IP68 yang berarti tahan terhadap debu dan air hingga kedalaman tertentu. Namun informasi ini masih perlu konfirmasi resmi karena ada sumber lain yang menyebut tidak ada perlindungan IP rating.